dan cepat baca korannya. Jangan terbalik, Joni kena rugi juga. Ada di halaman depan, segera kontak teman untuk lebih waspada. Burung berkicau ada yang mengingkari, atur strategi agar bisa berlari. Janganlah risau, mainkanlah dadumu dan teriakan. Penuh gaya kacamata bani cinta kesepian. Siapa berani mendekatkan pasti disikat. Jadi sudah mona juga habis di hotel Belanda dan cintakan berakhir di mana tiada. Ku cuma dekat manis siapa namanya, atur strategi agar dia menjerit. Janganlah risau, mainkanlah kartumu dan teriakan. Tanda-tanda popis tua, tanda-tanda yang tak pernah mati. Tanda-tanda popis tua, bukan tanda sakit hati. Cinta kesepian, siapa berani mendekatkan pasti disikat. Jenny sudah mona juga habis di hotel Belakang dan cintakan berakhir di padang. Kucing mendekat, manis siapa namanya, atur strategi agar dia menjerit.